Allahu ajru min hadhihi sahibi. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahullah yang saya muliakan, yang saya hormati, pada jamaah masjid, panitia penyelenggara tabligh akbar, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Buya Haji Akil yang sudah menyampaikan sebelum ini kisah dakwah beliau di Mentawai dan sekaligus perjalanan dakwah kami sekeluarga. Dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertemuan yang kita lakukan, dalam momentum apa saja, kita wajib untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan ridho, izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama ridho, nafas, sehingga kita boleh beraktivitas beribadah kepada Allah. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan dari makna Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sering mendengar ada orang yang masuk Islam dan ada orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, tidak sembarangan manusia. Itulah sebabnya dalam Al-Quran digariskan oleh Allah, ada orang kafir yang diberi hidayah, ada orang kafir yang tidak. Di Al-Baqarah uji jelas Allah katakan, inna lazina kafaru sawa'un alaihim a'an sarta'un amlam tuzi'un la. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. La. Itulah dalam Al-Baqarah. Tapi dalam bukan surah Al-Nur, baik lagi, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yashaa'u ila siratin mustaqim. Di Quran surah Al-Nur ada orang kafir yang mendapat petunjuk. Di Al-Baqarah orang kafir tidak. Yang ibu bapak sering lihat itu adalah orang-orang yang masih Islam. Ukuran kemampuannya untuk mendasarkan diri atas pemahaman Islam kadang-kala dangkal. Makanya ada yang masih Islam pagi bersyahadat, sore penyangkal. Pagi beriman, sore penyangkal. Jadi ada upaya untuk kita membimbing para mu'alaf. Setelah disahadatkan, dibimbing mereka. Bukan dibimbing dirayu untuk masuk Islam, la ikram afiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Berarti disini menunjukkan agama Islam itu tidak memaksa orang kafir masuk. Beda dengan ajaran Kristen. Mereka melaksanakan upaya kristenisasi untuk memurtadkan umat Islam. Jadi yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang punya kemampuan akademik, punya kemampuan inteligensi di atas rata-rata. Allah katakan, laqad arsalna ayati mubayyinati. Sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di dalam yang lurus. Wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim. Makanya kalau kita bertanya kenapa orang kafir masuk Islam, kebanyakan mereka yang masuk Islam baik di benua Amerika, di benua Australia, di benua Afrika, bahkan di Asia, semua argumen mereka adalah argumen yang rasional, memandang Al-Quran secara saintifik. Jadi dia berilmu, dia baca Al-Quran, dan dia masuk Islam. Salah satu contoh ahli kandungan, Profesor Doktor kandungan yang bernama Maurice Auclay dari Prancis. Dia menulis buku yang berjudul Laporan La Bible After Science Modern. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Hanya satu kata, bukan satu ayat, satu kata yang dia temukan dalam Al-Quran, dan dia meninggalkan agama. Ayat apa? Kata apa yang tidak pada dalam Al-Quran? Satu kata dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-13. Laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah, nutfah itu setetes air mengandung berputar di dasar perut. Ilmu pengetahuan memandang Al-Quran, Al-Quran juga sebaliknya mengungkap ilmu pengetahuan modern. Lalu dia terus berpikir, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang asal usul penciptaan manusia? Al-Quran yang memberitahukan. Al-Quran itu isinya bukan cuma surga neraka, tetapi di dalamnya kaya dengan penemuan sains dan teknologi. Beliau tinggalkan namanya dan masuk Islam. Keluarlah buku asal usul penciptaan manusia. Adakah kitab suci agama lain? Hindu, Kristen, Buddha, Konfucu, semua kitab agama hidupnya dikumpulkan, tidak mampu mengungkap peristiwa argumen sains. Al-Quran itu kaya dengan penemuan sains dan teknologi. Semua orang kafir masuk Islam rasanya selalu kepada Al-Quran. Di Indonesia pernah dijadikan kitab perbandingan. Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci manapun karena dia rawah. Di UIN ada itu perbandingan agama. Tidak ada perbandingan agama. Agama mau dibandingkan. Inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Islam, al-Islamu yaqu wa la yuqa alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Kalau ibu bapa yang bicara tentang kebenaran Islam, yakin saya orang tidak percaya. Orang tidak percaya kalau ibu bapa yang berdakwah Islam itu benar. Kepada orang kafir, orang kafir tidak percaya. Orang kafir akan bilang agama saya itu benar. Nah, tapi yang benar dan gerakan kebesaran Islam ini justru orang-orang kafir. Ada yang sudah masuk Islam, termasuk saya, ada juga yang belum beragama Islam, tapi mereka mengangkat derajat kemuliaan Islam dan Nabi yang mengajarkan dan yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maurice Auclay, penulis buku Maurice Auclay, adalah satu yang mengangkat kebesaran wibawa kemuliaan 100 the greatest in the world, catatan manusia terbaik di dunia. Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Michael Hall Sudah datang kira-kira dari Muhammad bahwa Allah berfirman. Coba tawarkan kepada kami yang dari kafir ini. Mbah, lebih baik mati saja. Enggak apa-apa. Bukan istri yang kami cari. Justru saya meninggalkan jabatan saya sebagai rektor, saya masuk sama. Di luar apa di panci Indonesia mengungkus, lari keluar di Jawa sana mengungkus aja. Suruh jaga gereja mau. Ustaz diusir. Munafik, munafik. Daftar 25 nabi di dalam Islam. Ada jumlah nabi dalam Islam 124,000. Yang gagal membawa Islam 123,999 nabi. Nabi yang terakhir gagal adalah Nabi Isa. Cuma 12 pengikutnya, 8 dibantai di kayu salib oleh pemerintah Romawi, 4-nya lari ke dalam gua. Maka terbitlah surat Ashabul Nabi. Tahu gak sejarah itu? Saya tahu, ini yang malam, saya bukan. Ini malam ini. Sampai malam saya terbukti kan? Terbukti kan? Terbukti. Bapak ibu masih bisa dipujuk. Ini pak, jabatan. Sebagai apa? Jawabnya sepertinya. Ada basicnya, fondasinya, laku. Sekolah tinggi-tinggi sampai di Kairo, pulang dari doktor, bukan dari pemimpin pondok pesantren, dari politikus, dari gubernur. Umat Islam yang percaya, yang membersihkan dengan bahasa Arab, dengan balado, habis 30 juz. Islam bukan teori, Islam adalah praktik. NATO, no action, no only. Baru usia 40 barangkali dia tahu dia ulama, posisinya jelas. Saya pendawa, saya seorang yang kairo, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pendawa. Ditawarkan dari cawapres, mau gak usah seorang nungguin. Buatkan siapa? Buatkan yang tadi itu. Saya lah ya. aini ulamani ilmu pada ulama kiwamu dunia di arba'at jasa tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama di aini ulamani, yang kedua di adil umaro adilnya pemerintah, yang ketiga bisa mewakili amnia kederbawanan orang-orang kaya, dan yang keempat bina wajib doa orang-orang miskin. Ini doa orang-orang miskin lebih bahaya dari perang dunia. Kalau perang dunia menghancurkan satu negara lama bertahun-tahun, tapi kalau doa orang miskin sudah terbukti mahasiswa dimusuhkan itu inilah titik tidak hancur. Bagaimana tidak jadi tempat beras impor? Tapi doa orang orang miskin siapa nonton? Berterima kasih kepada petani jagung. Tidak impor. Ini kata Nabi, tujaru bin hianat. Pedagang-pedagang berhianat jadi pejabat, jadi menteri. Jadi yang tidak umat Islam berhianat bukan dia. Apalagi Ustaz, tantang. Berarti di atas dalam kepala pemimpin itu terdapat marah. Ya sudah, saya punya yang satu lagi. Ibu nomor berapa? Nomor satu. Nah, ini alasan yang betul kita lihat. Kalau dia pemerintah, mestinya ya sudah nggak apa-apa. Yang nomor dua baik, yang nomor satu juga baik. Nggak apa-apa karena suruh ini cuma bagus. Tapi kemudian disuruh turun dari stand. Saya tidak coba para berdakwah. Alhamdulillah, begitu saya mendapat hidayah, Allah berikan satu tetes, satu ayat saja Al-Quran dan satu hadis jadi berdakwah. Begitu masuk Islam langsung jenderal, ibu bapak kobra terus. Itulah bedanya kita. Islam ini kan ibarat buah yang tumbuh di pohon yang subur, tanah pohon yang baik, tanah yang subur. Buahnya manis, buahnya sedap, buahnya bergizi. Ada yang hanya memakan buahnya, ada yang menanam dan merawat pohon itu. Siapa yang memakan manisnya? Tuh, ispanu-ispanu tuh. Siapa yang menanggungkan? Itu yang suka memakan, Pak. Biar penista agama, biar bosnya penista agama, pimpinan partai yang suka menghina Islam, poligami protes, wah, sepanjang besar-besar. Assalamualaikum, setan pakai salam. Setan pakai salam. Semua ngaku, semua ngaku. Islam jangan diakui. Nggak ada di Al-Quran mengatakan, ya orang, wahai orang-orang beriman, peralatlah Islam untuk kepentinganmu. Nggak ada yang itu dalam Quran Surah Muhammad jelas ayat yang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah yang disuruh menyusabit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa harus menerima. Masjid ini tidak ada masjid gambar Jokowi dan Yusuf Kala. Yang dimuliakan di masjid ini oleh Kristus. Oh Allah, segala kemuliaan hanya kepada Allah. Tidak ada gambar Jokowi dan JK. Pancasila, undang-undang dasar NKRI, jangan dijadikan alat perang, jangan dijadikan alat kekuasaan politik. Politik itu sudah finish, sudah selesai. Kita orang Indonesia itu bernapaskan empat pilar kebangsaan. Semua kita, saya dan keluarga militer, bapak saya pensiunan tentara, kami dididik dengan cara militer keras, berprinsip pada kebenaran. Kebetulan Prabowo pensiunan tentara, anak tentara, dukung tentara, anak PKI, dukung PKI, anak Hansip, dukung Hansip. Ayah saya pensiunan tentara, Pak Prabowo pensiunan tentara. Ada tentara yang bisa memimpin negara ini. Pensiunan tentara, pensiunan polisi, dua golongan itu sudah bisa memimpin negara. Kalau sipil belum kuat. Biar murah-murah begini, kita pun tiba si mulai dengan waktu. Saya pernah di Bekasi, saya tinggal di Cibubur, berjamaah di Bekasi. Allah, imam ayat terpanjang sekali disembah, gak bisa tercampur. Wah, Allah, sudah tidak tahan saya pikir sudah mati imam, imam masih dari dari memberikan kosura yang dari luar tamu. Ayah jasak sekarang ini di dapur. Omong kosong semua, jangan percaya ke awal dari itu. Hanya bikin hancur is. Makanya kalau mau belajar berdakwah, tahu satu turun lapangan. Kalau amatiran, sama dengan Kominfo. Kalau amatiran, tahu usah berpolitik. Bikin pecah pemikiran lah. Kalau amatiran jangan jadi pejabat, kalau amatiran jangan jadi bos. Bidang kaki, bidang kaki. Bahkan ada orang di Jakarta, khotib, pengkhotbah yang paling sah, yang tidak akan sah, yang diterima oleh Allah adalah pengkhotbah dari aliran NU. Nah, saya memang sudah baca di Al-Quran dijelaskan bahwa orang NU nanti kalau mati belok ke kanan adalah bendera Al-Fatihah mati. Ini juga bukan bahasa kiai, bukan bahasa ulama, bahasa siapa? Bahasa setan, bahasa bajingan. Kalau bahasa kiai tidak begitu. NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, empat mazhab yang ada, semuanya masuk surga. Yang masuk neraka itu orang kafir. Kenapa kafir kau mau dipuji Islam? Kau bilang ke neraka. Kita ini memang dasar umat Islam, kata Nabi, wa ahlul ismaki, bidaki. Mudah terbawa opini orang kampung karena kebodohan nonton sinetron kiai depan masuk pohon ke pohon lain. Mayat penuh belatung sinetron, mayat penuh belatung. Jadi seolah-olah Islam sebelum aku masuk surga sudah tertulis semua amal perbuatan kita. Bagaimana kalau meninggal pada kita? Saya masuk Islam dari pendeta sampai kepada Islam sudah dijamin oleh Al-Qur'an tempatnya jannati na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqawwalu wa qawlu sayyati wa la akhtaru jannati na'im. Disiapkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi uang pendeta yang tidak masuk Islam tempatnya adalah neraka. Dengan penjelasan saya ini, yang paling tahu tentang Islam itu benar, yang pertama golongan para nabi dan yang kedua ahli-ahli kita. Ada buya-buya yang sudah tua di sini, yang ada buya-buya yang masih baru, yang saya matang ini. Tanya yang sudah masak. Dari kandungan Nabi Muhammad sampai berumur 8 tahun yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi adalah ahli kitab pendeta Waroka bin Nawfal pendeta Ukhairah paman Siti Khadijah. Itu yang menjadi tahu setelah warna umat Islam belum ada, bahkan Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Isa sudah mengatakan akan datang Ahmad bin Fatimah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad datang di bawah Abu Thalib ke Yerusalem, datang pendeta Ukhairah. Abu Thalib, amankanlah anak ponakanmu ini, karena kemana pun dia pergi awan menuntunnya. Dialah penggenapan kitab Taurat dan Injil. Dialah Nabi Rasul yang kami dalam risalah kita Allah dan para nabi. Jadi yang saya baca dari Quran surah As-Saffat 61:6 itulah Injil. Ibu bapa bertemu dalam Al-Quran dengan Nabi Musa, itulah Taurat. Bertemu Nabi Ibrahim, itulah Surah. Bertemu Nabi Daud Sulaiman, itulah Zabur. Semua terangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Tapi yang dia masuk rumah orang Kristen banyak foto Yesus.